عليه وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita langsung melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan, masih dalam pembahasan makna hakik, makna yang terkandung dari hakikat syahadah anna Muhammadar Rasulullah, dari makna atau konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan selesaikan al-Islam, rukun Islam. فقال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن konsekuensi syahada anna Muhammad Rasulullah yang kedelapan ihtiramu aqwalihi mengagungkan ucapan atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan aqwal yaitu ucapan atau sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah kita mengagungkan, menghormati hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di makna annahu yahtarim aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam fala tad' ahadithahu alaihi salatu wassalam fi amakin ghairi laiqah. Maknanya adalah makna ihtiram, mengagungkan atau menghormati sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah yaitu menghormati ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita tidak fala tad', maka janganlah engkau menaruh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tidak sepantasnya. Jadi jangan kita menaruh hadis atau buku-buku hadis yang di situ terdapat ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tidak sepantasnya, yang tidak layak. Li'anna hadza naw'un minal imtihan, karena ini merupakan daripada penghinaan ketika seorang menaruh hadis tersebut, menaruh tulisan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tidak sepantasnya. Ini merupakan dari imtihan, merupakan bentuk penghinaan. Wa min dzalika alla tarfa' sautaka 'inda qabrih. Wa min dzalik, dan di antara mengagungkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah dengan alla tarfa' sautaka 'inda qabrih. Janganlah engkau mengangkat suaramu, mengeraskan suaramu di kuburan beliau, di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita mengangkat suara kita di sisi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad sami'a Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rajulaini qadima min at-Ta'if. Dan diceritakan bahwa Umar radhiyallahu taala, waktu itu beliau Amirul Mukminin, menjadi seorang khalifah. Waktu beliau berada di dalam masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang dari penduduk Taif masuk ke dalam masjid dan mengangkat suara mereka di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam masjid Nabi zaman dahulu dekat dengan kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Umar melihat keadaan dua orang ini yang mengangkat suara mereka berdua, Umar mengatakan kepada mereka, laula annakuma min ahli Taif, kalau saja kalian ini bukan dari penduduk Taif, bukan dari penduduk ahli Taif, maka pasti lauja'tukuma darban, maka aku sudah memukul kalian. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat orang yang mengangkat suaranya di masjid Rasul, di dekat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab melarang, bahkan mengancam kepada orang tersebut, kalau kalian bukan dari ahli Taif, sudah aku pukul kalian berdua. Maka ini termasuk konsekuensi atau kandungan dari makna syahadah anna Muhammadur Rasulullah, yaitu kita menghormati ucapannya dan termasuk cara kita menghormati ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita tidak mengangkat suara kita di dekat kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara kalian, mengangkat suara kalian fawqa sautin nabi, melebihi suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini turun ketika waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat, orang-orang yang beriman, agar tidak mereka mengangkat suara mereka lebih keras di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, dan janganlah kalian tajhar, berkata dengan suara yang keras. Tajhar sama saja maknanya, yaitu tajhar berkata padanya dengan suara yang keras. Kajahri ba'dikum, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian dengan sebagian yang lain, sebagaimana kalian berbicara dengan orang lain, kalian berbicara dengan teman kalian. Janganlah kalian menjadikan Rasulullah SAW sebagaimana teman kalian sendiri. Akan tapi haruslah kalian beradab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian mengangkat suara kalian ketika berbicara dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kalian berbicara dengan sesama kalian sendiri. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun, Allah mengatakan setelahnya, supaya antahbata, agar amalan kalian tidak dihapuskan, agar amalan kalian tidak terhapus. Wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak menyangka, dalam keadaan kalian tidak menyangka amalan kalian digugurkan dengan sebab mengeraskan ucapan kalian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini terdapat faedah, terdapat faedah larangan seseorang untuk mengangkat suaranya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh seseorang berbicara di hadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bicaranya satu orang dengan sahabatnya yang lain. Kemudian Syekh Utsaimin menyebutkan kisah sahabat Thabit bin Qais, salah seorang sahabat yang termasuk keras suaranya. Qala Syekh Utsaimin, "Walamma nazalat hadhihi al-ayah," ketika ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang disebut yang namanya Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Salah sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Mimman yakhthub baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Thabit bin Qais sering berbicara, termasuk orang-orang yang pernah berbicara dan sering berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana juhuriyyu shaut. Dan Thabit bin Qais ini orangnya adalah memiliki suara yang keras. Sifatnya Thabit bin Qais, suara beliau keras. Ketika ayat ini turun, falamma nazalat hadhihi al-ayah baqiya fi baitihi yabki lailan wa naharan radhiyallahu anhu. Ketika ayat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Thabit mendengar, maka Thabit langsung merasa bahwa ayat ini turun kepada beliau. Ayat ini turun kepada Thabit, akhirnya Thabit yabki lailan wa naharan. Thabit bin Qais radhiyallahu anhu di rumah beliau menangis siang dan malam, terus beliau dalam keadaan menangis karena takut ayat itu ditujukan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah kata Syekh Utsaimin, haula'il ladzina ya'lamun qadral Qur'an al-Karim. Demikianlah para sahabat, demikianlah orang-orang yang mengetahui ma'ani, mengetahui kadar makna-makna Al-Qur'an al-Karim, langsung menyentuh kepada dirinya, langsung menyentuh kepada dirinya radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau tidak keluar rumahnya dan beliau terus menangis malam dan siang karena takut jika ayat ini ditujukan kepada Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Fafaqadahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan salah seorang sahabatnya yaitu Thabit, merasa kehilangan Thabit. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan Thabit, li'anna min 'adati ar-rasul ay yatafaqqada ashhabah, karena merupakan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meninjau, memperhatikan, bertanya-tanya keadaan para sahabat. Inilah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak cuek, akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan para sahabatnya yang tidak hadir, beliau tanya bagaimana keadaannya. Demikianlah merupakan adah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Rasul adalah orang yang paling rahmah lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikianlah kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Thabit tidak tampak di hadapan Rasul, tidak pernah terlihat lagi, Rasul merasa kehilangan. Di mana Thabit, kok tidak pernah terlihat? Wa hadza min husni riayatihi, dan ini merupakan sempurnanya kepemimpinan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat tentang Thabit, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, innar rajula mundu anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata wa huwa fi baitihi yabki lailan wa naharan. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Thabit orang itu ketika turun kepada engkau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, yang berkaitan dengan mengangkat suara, sesungguhnya Thabit ketika ayat ini turun kepada engkau wahai Rasul, beliau tetap tinggal di rumahnya dan menangis siang malam. Siang malam beliau dalam keadaan menangis. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, "Idhhab fad'uhu li." Pergilah. Pergilah kamu dan panggillah Thabit di rumahnya, suruh datang kemari. Kemudian sahabat tersebut memanggil Thabit bin Qais, maka Thabit bin Qais datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul bertanya kepadanya, "Ma yubkik ya Thabit? Apa yang menyebabkanmu menangis wahai Thabit?" Faqala ana sayyitu wa atakhawwaf an takuna hadhihi al-ayah nazalat fiyya. Kata Thabit menjawab pertanyaan Rasul, "Kenapa? Apa yang menyebabkanmu menangis wahai Thabit?" Kata Thabit radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang sangat tinggi suaraku, sangat keras suaraku, sayyid yaitu seperti berteriak. Sangat tinggi suaraku. Wa takhawwaf, dan aku sangat takut jika ayat ini turun ditujukan kepadaku. Wa antakuna hadhil ayah nazalat fiyya, dan aku takut, sangat takut jika ayat ini ditujukan kepadaku, yaitu antahbata a'malukum, akan gugur, akan terhapus amalan kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya, dalam keadaan kalian tidak mengira." Maka Thabit bin Qais beliau merasa ayat ini turun kepada dia dan amalan dia gugur semuanya disebabkan suara beliau yang keras. Maka Rasulullah SAW menjawab, dan tentunya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun saat itu juga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama tardha an ta'isha hamidan?" Tidakkah kamu wahai Thabit, tidakkah kamu ridha hidup sebagai orang yang terpuji, wa tuqtal syahidan, dan tidaklah kamu wahai Thabit, tidakkah kamu ridha mati dalam keadaan syahid, wa tadkhulul jannah, dan tidakkah kamu ridha hai Thabit, engkau akan masuk jannah? Maka ini Rasulullah SAW menjawab bahwa Thabit adalah penduduk jannah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjawab bahwa Thabit radhiyallahu anhu adalah salah seorang dari penduduk jannah. Karena tentunya ini merupakan wahyu yang turun langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan terbunuh sebagai seorang syahid dan beliau adalah termasuk penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, "Ama tardha, tidakkah kamu ridha wahai Thabit, untuk hidup dalam keadaan dengan terpuji, dan engkau mati dalam keadaan syahid, dan engkau masuk jannah. Inilah hadis yang diceritakan oleh Rasul, yang diceritakan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, dan hadis ini sahih dan banyak sanad yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian kita lanjutkan, Allahu Akbar, kata Syaikh Utsaimin, takjub akan perihal perkara Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kata Syaikh Utsaimin, Allahu Akbar, kullu man khafa min Allah aman amina, kullu man khafa min Allah aminah. Kata Syaikh Utsaimin, lihatlah, setiap orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan baginya. Orang yang takut kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keamanan bagi dia. Lihatlah Thabit radhiyallahu anhu ketika beliau takut, merasa takut jika ayat itu ditujukan kepada dirinya sendiri, sehingga beliau nangis. Saking takutnya beliau nangis terus menerus siang malam dalam keadaan menangis, karena takut jika ayat itu ditujukan kepada dirinya. Demikianlah orang yang takut kepada Allah di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan nanti di hari kiamat. Demikianlah para ulama menjelaskan, Man khawfa Allah fid dunya aminahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dia takut kepada Allah untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin keamanannya nanti di hari kiamat. Demikian sebaliknya, orang yang tidak punya rasa takut di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah tidak berikan jaminan keamanan bagi dia. Maka keamanan itu, keamanan dan ketakutan itu dirasakan sekali saja. Tidak bisa dikumpulkan, dia merasa aman di dunia dan merasa aman di akhirat. Di akhirat nanti tidak bisa demikian. Orang yang pasti harus mengorban, pasti harus salah satu saja. Jika dia aman di dunia, insya Allah dia akan aman nanti di hari kiamat. Dan sebaliknya, jika dia aman di dunia, maka nanti di hari kiamat dia tidak aman. Orang yang merasa aman di dunia, semua yang dia ingin lakukan dia kerjakan. Dia tidak merasa takut kepada Allah sama sekali, maka nanti di hari kiamat akan hilang rasa aman itu dari dia. Dia akan merasa takut disebabkan perasaan aman dia ketika di dunia. Sebaliknya, orang yang takut keadaannya dia di dunia, maka nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala jamin orang ini, dan dia merasa aman nanti di hari kiamat dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari azab benar. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Demikianlah sifat ahlul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat At-Tur, Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan bagaimana nanti ahlul jannah, mereka itu bersenang-senang di jannah dan mereka berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. Kata penduduk jannah, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kata penduduk jannah, yang mana mereka telah tinggal di jannah nanti di hari kiamat, di akhirah mereka tempat tinggalnya di jannah, mereka mengatakan, inna kunna dahulu, kami di dunia adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna dahulu, kami di dunia, inna kunna qablu, dahulu kami sebelum ini, yaitu sebelum di akhirah, di akhirat, yaitu fi ahlina, kami dalam keluarga, di keluarga kami, musyfikin. Musyfikin artinya adalah khaifin. Makna musyfikin yaitu khaifin min azabillah, yang merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari azabullah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada kami, dan waqana, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kami dari adzabas samum, dari adab neraka. Inilah balasan orang yang takut di dunia, sehingga nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas rasa takut dia yang menghalangi dia dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Allah balas rasa aman tersebut di akhirah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia nanti di akhirah dari adzabun nar. Kita lanjutkan. Kullu man khafa minallah amina. Seluruh orang yang setiap yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan aman nanti di hari kiamat. Fa huwa baqiya fi baitihi khaifan minallah azza wa jall, walakin ammanahu Allah. Lihatlah Thabit di sini, beliau radhiyallahu anhu setelah mendengar ayat tersebut, beliau tinggal di rumahnya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah nangis malam dan siang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ammanahullah, akan tapi Allah berikan keamanan bagi dia nanti di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW telah menjamin bahwa orang ini nanti akan masuk surga. Wa lihadza yajib, dan juga para sahabat mengatakan setelah mendengar hadis ini, setelah mendengar jawaban Rasulullah SAW, rekomendasi Rasulullah SAW terhadap Thabit bin Qais bahwa beliau adalah penduduk surga, maka Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah kami melihat salah seorang sahabah sebagaimana keadaan Thabit, kami mengagungkan dia, dan kita melihat Thabit ini adalah salah seorang dari penduduk surga yang masih ada di dunia. Sehingga para sahabat melihat Thabit berjalan, ini adalah penduduk surga. Lihatlah Allah berikan keamanan bagi dia nanti di hari kiamat. Walihada yajib alaina wujuban an nashhada anna Thabit bin Qais radhiyallahu anhu min ahli jannah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk meyakini dan bersaksi bahwa Thabit bin Qais, salah sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, termasuk dari penduduk surga, karena Rasulullah SAW telah mengabarkan akan hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara bihadha, fa baqiya ar-rajulu hamidan fi hayatihi, maka Thabit bin Qais selama hidupnya beliau dalam keadaan terhormat. Wa syaraka al-muslimina fi qitali Musailamah al-Kadzdzab. Wa ghazwah Musailamah al-Kadzdzab ma'rufah wa masyhurah fi at-tarikh. Dan Thabit bin Qais mengikuti kaum muslimin dalam peperangan-peperangan, sampai beliau juga mengikuti peperangan dengan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Dan peperangan Musailamah al-Kadzdzab ma'ruf, yaitu setelah wafatnya Rasulullah SAW di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang yang mengaku nabi yaitu Musailamah al-Kadzdzab, maka Abu Bakar As-Siddiq memerintah untuk memerangi mereka semua. Waqutila radhiyallahu anhu syahidan, dalam peperangan tersebut terbunuhlah Thabit bin Qais radhiyallahu anhu dalam keadaan syahid. Wa yadkhulul jannah, dan masuklah Thabit sebagaimana sabda Rasul, beliau ke dalam jannah. Allahumma ja'alna min ahlil jannati ya rabbal alamin, amin. Kemudian muallif akan memberikan sedikit kisah lagi yang berkaitan dengan Thabit. Waqa'a fi qissatin radhiyallahu anhu aydan mas'alatun gharibah, terjadi dalam kisah Thabit, dikisahkan tentang Thabit radhiyallahu anhu, permasalahan yang asing, yang aneh, yang ajaib. Marra bihi ahadul junud, yaitu ketika Thabit bin Qais terbunuh dalam peperangan tersebut, ada salah seorang pasukan melewati jenazah Thabit bin Qais. Wa ala Thabitin radhiyallahu anhu dir'un jayyid, dalam keadaan Thabit telah wafat. Wa ala Thabit, dan dalam keadaan beliau meninggal itu beliau masih mengenakan baju besi yang bagus, dar'un jayyid, baju besi yang jayyid, yang masih bagus. Jadi beliau wafat dalam keadaan beliau masih mengenakan baju besinya yang bagus. Fa akhadha al-jundi yu'addir'a minhu. Kemudian orang yang melewati jenazah Thabit ini dalam peperangan mengambil baju besi Thabit dan membawanya ke rahlihi, dan membawanya ke kendaraannya. melihat ketika menunggang kuda, melihat ada orang meninggal, ada orang mati dalam keadaan memakai baju besi, kemudian diambillah baju besi tersebut dan ditaruh di kendaraannya. Waja'ala 'alaihi barmah, dan menutupi baju besi tersebut ditutupi dengan barmah. Barmah yaitu porselen atau barang yang terbuat dari tanah liat. Jadi ditutupi pakaian tersebut, baju besi itu ditutupi dengan khazaf, minal khazaf, yaitu barang yang terbuat dari tanah liat, agar tidak terlihat, disembunyikan sama orang ini. Dia mau mengambil baju besinya thabit, sehingga dia bawa ke kendaraannya, rahlihi, ke hewan tunggangannya, dan ditutupi dengan khazaf. Wa fil laili ra'a ahadu ashabi Thabit, dan di malam harinya setelah kejadian wafatnya Thabit bin Qais, di malam harinya salah seorang dari sahabat Thabit, dari temannya Thabit bin Qais, memimpi dalam tidurnya, memimpi bertemu dengan Thabit, dan Thabit dalam mimpinya orang ini, wa akhbarahul khabar, dan Thabit mengatakan suatu khabar kepada orang yang mimpi tersebut. Wa qala lahu marra bi rajulun minal jundi wa akhadha dir'i wa wada'ahu tahta barmatin fi tarafil askar hawlahu farasun tastannu. Jadi ada orang mimpi di malam harinya bertemu, yaitu orang ini adalah sahabat termasuk temannya Thabit bin Qais. Orang ini mimpi dalam tidurnya bahwa Thabit mengatakan kepadanya, tadi ada orang yang lewat, salah seorang tentara pasukan perang, dan dia mengambil baju besiku, kemudian dia menyembunyikannya di bawah barmah, yaitu barang yang terbuat dari tanah liat tadi. Orang ini berada di Torf al-Askar, posisinya dia di bagian belakang pasukan, di pojok pasukan. Dia mengambil baju besiku, dan dia sekarang lagi ada di posisi dia sedang berada di belakang pasukan. Wahaulahu farasun tastan, dan di sekitar baju besi itu ada faras, ada kuda-kuda yang tastan, yang memberontak, kuda-kudanya yang memberontak. Ayrafiatun ihda qawaimuha, yaitu memberontak, ada kuda-kuda yang sukanya memberontak. Nah, di situ dia menyimpan baju besiku. Inilah mimpinya salah seorang sahabat Thabit bin Qais. Falamma asbah rajul, ketika sudah pagi hari, falamma asbah rajul alladhi ra'a hadhihi ar-ru'ya akhbara biha al-qa'id Khalid bin Walid. Ketika sudah pagi hari dan terbangunlah orang ini, maka orang ini menceritakan kepada panglima perang, yaitu Khalid bin Walid, dalam perang Musailamah al-Kadzab, Khalid bin Walid yang menjadi panglimanya. Maka orang ini menceritakan kejadian mimpinya kepada Khalid bin Walid. Fa'arsalahu ila makan, kemudian Khalid bin Walid mengutus seseorang untuk pergi ke tempat yang disebutkan tadi dalam mimpinya, yaitu di pojok pasukan, dan di sekitar itu ada kuda-kuda yang memberontak. Walamma arsalahu ilal makan, dan ketika Khalid bin Walid memerintahkan salah seorang untuk berangkat ke tempat itu, wajadal amru kama qala Thabit, fasubhanallahil azim, dan ternyata betul apa yang dikabarkan Thabit dalam mimpi orang ini. Yaitu ketika Khalid bin Walid memerintahkan orang ini untuk pergi ke tempat yang disebutkan dalam mimpi itu, dan dia melihat sebagaimana yang telah diceritakan oleh Thabit dalam mimpinya, diangkatlah barang tersebut, yaitu khazaf, barang yang terbuat dari tanah liat, diangkat, dan ternyata di situ terdapat baju perangnya Thabit bin Qais. Falamma asbah ar-rajul ra'a hadha ar-ru'ya, mana tadi, falsalahu ila al-makan, walamma arsalahu ila al-makan wajada al-amru kama qala Thabit. betullah apa yang telah disebutkan sabit dalam mimpinya, subhanallahil azim. Maka ini merupakan kejadian yang menakjubkan, bagaimana seseorang itu masih bisa memberitakan dalam mimpi dan benar kejadiannya. Siapa yang malladhi a'lama thabitan wa huwa mayyit? Siapa yang memberitahu thabit dalam keadaan thabit itu udah mati? Kata Syekh Utsaimin demikian, siapa yang memberitahu kepada thabit dalam keadaan beliau sudah mati, jadi tidak ada yang melihat kejadian ini, yaitu ketika ada orang yang mengambil pakai apa baju besinya, thabit dalam keadaan mati. Tapi dalam mimpi orang, dalam mimpi sahabat thabit, thabit bisa bisa menceritakan orang itu pergi kemana, dialah yang mengambil baju perangnya. Maka di sini kata Syekh Utsaimin, lakin ar-ru'ya as-salihah juz'un min 46 juz'an. Mimpinya orang saleh merupakan salah satu dari bagian 46 bagian kenabian. Demikianlah kata Rasulullah SAW, ar-ru'ya al-hasanah min rajulin salih juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Fa akhadha ad-dir'a, maka orang itu mengambillah, dia mengambil baju besinya thabit yang disembunyikan di bawah khazaf tersebut. Kemudian kita lanjutkan, kita selesaikan syahadah anna Muhammad Rasulullah. Kama anna thabitan radhiyallahu anhu awsa bi wasiyatin ba'da mautih wa ublighat Abu Bakr radhiyallahu anhu fa nafadha al-wasiyah. Maka Thabit bin Qais, beliau adalah orang yang telah mewasiatkan, telah berwasiat setelah kematiannya. Jadi biasanya orang itu kalau berwasiat sebelum mati, akan tetapi ini Thabit, dia bisa berwasiat setelah kematiannya, yaitu dalam mimpinya sahabat Thabit tersebut. Fanafadat al-wasiyah, maka wasiatnya Thabit itu terlaksana. Yaitu Thabit suruh mengambil pakaian perangnya yang disembunyikan. Ini merupakan wasiat dari orang yang meninggal. Maka wasiatnya Thabit terlaksana. Qalu wa la yujad ahadun nafadat wasiyatuhu allati awsa biha ba'da mautihi illa Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Oleh karena itu para ulama mengatakan, yaitu para sahabat juga mengatakan, tidak ada seorang pun yang mewasiatkan, tidak ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan selain yang wasiatnya dilaksanakan setelah kematiannya selain Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Jadi tidak ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan setelah kematiannya, wasiatnya dilaksanakan setelah dia mati, dia masih bisa berwasiat kecuali Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan faedah lagi. Lakin yushkil ala hadha kaifa na'tabir ar-ru'ya fi tanfidhil wasiyah. Akan tapi ini merupakan iskal bagi kita. Kaifa na'tabir, bagaimana seseorang itu bisa menjadikan mimpinya dalam bentuk wasiyah? Bagaimana seorang mimpi kemudian dijadikan mimpinya tersebut dilaksanakan dan merupakan wasiyahnya orang yang ada dalam mimpi itu? Jawabannya adalah annahu idza dallatil qara'in, yaitu jika ada qarinah yang menunjukkan benarnya kejadian tersebut, benarnya apa mimpi tersebut, maka tidak mengapa wasiatnya dilakukan, wala haraj, dan tidak mengapa hal tersebut. Dan juga Syekh Utsaimin akan mengisahkan lagi kisah yang lainnya. Walaqad haddatsani rajulun athiq bihi, dan telah disampaikan kepadaku, ada seorang yang bercerita kepadaku yang aku mempercayai orang ini. Dia bercerita, innahu mata abuhu, ini Syekh Utsaimin yang bercerita, ada orang yang bercerita kepada Syekh Utsaimin bahwa bapaknya orang ini meninggal dalam keadaan keluarganya tinggal di rumah kontrakan. Bapaknya mengontrak rumah tersebut, mengontrak dalam waktu beberapa tahun. Maka ketika bapaknya meninggal, orang yang memiliki pemilik rumah ini datang kepada para warasah, datang kepada ahli warisnya, yaitu yang tinggal di rumah itu. Orang yang memiliki rumah ini, rumahnya mengontrak, kemudian bapaknya meninggal. Setelah meninggal bapaknya, datang yang pemilik rumah. Dia mengatakan, ukhruju anil bait, keluarlah kalian dari rumah. Ini rumah saya. Sudah selesai kontrakan kalian, sudah selesai waktu kontrak kalian. Ukhruju anil bait, al bait baitana, rumah ini rumah kami. Maka dijawab oleh ahli warisnya, lan nakhruj, kami tidak akan keluar. Bainana baina muwarrithina wa bainakum 'aqd lam yantahi ba'd. Masih belum selesai akad sewa kita. Intinya masih belum selesai akad sewa kita. Yaitu pada beberapa tahun masih belum selesai akad sewanya. Kata orang itu sudah selesai. Maka bingunglah fazi al-waratsah, maka mereka bingung dan kaget, bagaimana ini? Orang yang memiliki rumah sudah mengaku bahwa telah selesai sewa mereka. Kemudian Syaikh Utsaimin melanjutkan, orang itu bercerita, falamma kana dzat lailah, maka salah seorang dari ahli waris ini di suatu malam ketika mereka sudah gelisah akan hal tersebut, mereka disuruh keluar dari rumah kontrakannya padahal yang menyewa adalah bapaknya. Dan kata bapaknya, belum selesai masih ada beberapa tahun lagi selesainya kontrakan ini. Namun orang pemilik rumah itu sudah mengaku-ngaku sudah selesai dan kalian harus keluar, rumah ini akan kami pakai. Maka kata salah seorang ahli warisnya, mimpi. Dia mimpi di suatu malam bahwa bapaknya berkumpul dengan mereka di suatu majelis dengan ahli waris. Bapaknya berkumpul, mimpi dalam suatu mimpi, dalam di malam hari mereka berkumpul dengan bapaknya. Dan bapaknya mengatakan, al-aqdu fi awwali safhatin fi daftar. Akad sewa rumah kita itu tertulis, tercantum dalam safhah yang pertama, halaman pertama dari daftar fulan, di salah satu daftar ini. Coba dibuka halaman pertama dan di situ tertulis akad sewa rumah kita. Maka ketika pagi harinya orang ini bangun dan dia mencari-cari daftar yang disebutkan oleh bapaknya dalam mimpi itu, dicarilah daftar tersebut, kemudian dibukalah di awal halaman dan terdapatlah di situ, subhanallah, terdapat di situ akad sewa rumah tersebut, tertulis di daftar tersebut akad sewa rumah tersebut. Falamma asbah wa fataha awwala shaffah wajadal 'aqd, maka ketika pagi hari orang ini bangun dan membuka daftar itu, maka dia menemukan akad bapaknya dengan si pemilik rumah itu. Subhanallah, maka ini merupakan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala qad yukhbir ba'dul mauta bi ba'd ma yahsul ala ahlihi, lakin hadhihi masail laysat li kulli ahad. Maka subhanallah, ini merupakan perkara yang aneh, merupakan perkara yang asing. Maka Allah Subhanahu wa taala terkadang memberitakan khabar kepada dari orang yang mati kepada orang yang masih hidup dalam mimpi. Akan tetapi ini permasalahan tidak setiap orang bisa seperti ini. Laisat likulli ahad. Tidak kepada setiap orang. Akan tetapi ini permasalahan yang nadirah, permasalahan yang jarang. Ini permasalahan yang jarang. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Dengan ini kita telah selesai pembahasan makna syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.